Syair-syair Asmaul Husna M.H. Ainun Najib Al-Khaliq. Adakah para nabi menciptakan kenabiannya seperti para seniman menulis sejarah dengan syair-syair, tarian, lagu-lagu, patung, lukisan, serta rumbai-rumbai zaman yang ia sebut sebagai ciptaannya? Adakah para nabi menciptakan bangunan-bangunan peribadatan kehidupan seperti para undagi yang menata alam, seperti para arsitek menciptakan gedung-gedung penuding matahari dan bintang, seperti para cerdik-cendikia menganyam peradaban dan kebudayaan, seperti para sutradara kehidupan yang hadir di depan hidung kita dengan kegagahan cipta serta program-program. Allah Sang Maha Pencipta yang menjelmakan tangannya ke dalam tangan hamba-hambanya tak menjadi tenggelam peranannya oleh barisan raksasa kesombongan dan keserakahan. Allah Maha tak termanipulasi oleh kealpaan ego makhluk-makhluknya yang berlomba untuk makin tak kenal diri sendiri. Allah Maha tak tertimbuni oleh gerilya para iblis dan setan yang membusungkan dada manusia yang selalu merasa mampu menciptakan itu dan ini. Suatu sikap yang bahkan tak pernah tumbuh dari dada para nabi. Thank you.